Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 26 November 2016 dibacakan Ardiansyah. Bocah pengungsi Aceh Jaya kritis di seruduk babi hutan. Asman divonis 13 tahun penjara karena terlibat korupsi kas daerah. Double kabin tabrak 3 motor di Lok Sumawe dan seorang tewas. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Putra 12 tahun, anak dari Abu Bakar, salah satu pengungsi korban banjir di Desa Rantu Panjang, Kecamatan Kerusabi, Aceh Jaya, Jumat pagi diseruduk seekor babi hutan sehingga kondisinya kritis. Korban juga kehilangan kulit perutnya sekitar 6 cm akibat dicabik-cabik si babi hutan. Abu Bakar mengatakan ketika itu anaknya hendak mandi sungai untuk persiapan ke sekolah. Di tengah perjalanan 50 meter dari tenda tempat warga mengungsi, tiba-tiba terdengar orang berteriak. Abu Bakar langsung melihat dan ternyata anaknya sedang diseruduk seekor babi hutan. Abu Bakar segera menyelamatkan anaknya dengan cara mengusir babi hutan. Sementara putra mengalami luka di perut dan paha. Korban langsung diboyong ke RSUD Teuku Umar untuk mendapatkan penanganan medis. Salah satu dokter RSUD Teuku Umar, Dr. Hasri, membenarkan bahwa korban mengalami luka di bagian perut dan paha. Lukanya langsung ditangani pada hari itu juga di ruang operasi. Menurut Gesi Rantau Panjang Ali Munir, kejadian ini merupakan yang pertama kali terjadi di desanya. Korban tercatat sebagai salah satu pengungsi akibat rumahnya hancur diterjang banjir. Sudarlun, mantan Bupati Aceh Timur periode tahun 2000-2005, Dr. Andes Asman Usmanuddin MM, 56 tahun, divonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Jumat kemarin. Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi kas daerah dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa atas nama daerah sejak tahun 2002 hingga 2004 tanpa melalui prosedur sehingga menyebabkan kerugian keuangan daerah Rp88,5 miliar. Selain 13 tahun penjara, Majelis Hakim juga membebankan Asman membayar denda Rp500 juta, subsidi 10 bulan, dan uang pengganti Rp47 miliar lebih. Apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan, maka harta bendanya disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, maka akan diganti dengan kurungan selama 7 tahun. Majelis Hakim yang diketuai Ainal Mardia SHMH menyatakan Asman melanggar pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Aceh yang menuntut 16 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan subsidi 10 bulan kurungan. Terkait putusan tersebut, Asman Usmanuddin melalui kuasa hukumnya, Syahrul Rizal SHMH, menyatakan tidak menerima vonis itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh. Syahrul berpendapat kliennya tidak melakukan korupsi seperti yang didakwakan jaksa. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Sudarlun, mobil jenis double cabin Mitsubishi Strada BL8224NP menabrak 3 sepeda motor di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Paloh, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe, Kamis sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya satu pengendara sepeda motor Yamaha Vixen Martunis 24 tahun warga Baktia Barat Aceh Utara tewas di tempat. Saat itu mobil double cabin melaju dengan kecepatan tinggi dari Banda Aceh. Hingga di lokasi kejadian, yakni di jalan 2 jalur, mobil oleng hingga menabrak media jalan. Selanjutnya mobil terus bergerak hingga masuk ke jalur kanan. Namun dari arah berlawanan, Yamaha Vixen yang dikendarai Martunis hingga terjadi tabrakan. Usai menabrak Vixen, double cabin terus melaju dan kembali menabrak Supra X125 dan Honda Beat yang sedang parkir di pinggir jalan. Usai menabrak tiga sepeda motor, pengemudi double cabin Razali 35 tahun asal Gampung Menasah Daya, Kecamatan Muara Satu, Lok Sumawe, sempat melarikan diri. Namun sekitar 2 jam kemudian menyerahkan diri ke Polsek Muara Satu. Sementara Martunis tewas di tempat. Warga yang melihat kejadian langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Arun. Selanjutnya jenazah korban dibawa pulang oleh pihak keluarga. Sudarlun, dua pemuda bernama Bobby 27 tahun dan Amri alias Bibir 24 tahun, keduanya warga Tanjung Mulia, Medan Deli, yang selama ini beraksi sebagai bajing loncat, ditangkap polisi Jumat dini hari. Kedua penjahat tersebut ditangkap saat beraksi di Jalan KL Yosudarso, Medan Belawan, Sumatera Utara. Penangkapan berawal saat kedua bajing loncat itu membuntuti sebuah truk yang baru keluar dari terminal peti kemas Pelabuhan Belawan dengan sepeda motor. Ketika posisi sepeda motor mereka dengan truk sudah dekat, salah satu tersangka langsung memanjat truk tersebut. Namun belum sempat menurunkan barang dari bak truk tersebut, aksi mereka dipergoki polisi. Keduanya pun langsung diamankan ke Polres Pelabuhan Belawan. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Edi Safari mengatakan ada dugaan kedua tersangka pemain lama. Selama ini jalur lintas yang menghubungkan Pelabuhan Belawan dan Medan memang rawan aksi pencurian dengan modus bajing loncat. Saat ini penyidik masih mendalami pemeriksaan untuk mengungkap mata rantai kelompok bajing loncat di Binjai. Diyakini ada pelaku yang berperan sebagai penadah barang curian itu untuk kemudian dijual kembali. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Satpol PP dan Wilayatul Hizbah PD menjaring sebanyak 15 siswa SMK yang berkeliaran di luar sekolah pada jam belajar kemarin. Penertiban siswa ini dilakukan di kawasan Kuta Asan, Kota Sigli, PD. Kepala Satpol PP WHPD Sabarudin mengatakan, ke-15 siswa SMK yang diamankan kemudian diantar ke sekolahnya terpaut sekitar 100 meter dari tempat terjaring. Para siswa dibina pihak sekolah dan Satpol PP agar tidak mengulangi keluyuran di luar sekolah pada saat jam belajar. Mereka sudah berjanji tidak mengulangi lagi alias bolos saat jam belajar. Menurut Kasatpol PP dan WHPD, pihaknya gencar melakukan razia penertiban ternak dan siswa berkeliaran di jam sekolah. Hal ini diharapkan perhatian pihak orang tua dan masyarakat. Untuk pemilik ternak dihimbau agar tidak melepas ternak ke jalan raya, karena selain mengganggu aktivitas masyarakat, juga rawan kecelakaan. Sudarlun, sebanyak 20 orang tervonis pelanggar kanun syariat Islam kemarin dicambuk oleh Algojo di lokasi berbeda, yakni di Semelu dan Nagan Raya. Para tercambuk itu adalah tervonis maisir, khamar, dan khalwat. Ribuan massa di dua lokasi memenuhi sisi panggung eksekusi yang dilakukan di halaman masjid. Dari Sinabang, Kabupaten Simelu dilaporkan, Kejaksaan Negeri Simelu melakukan eksekusi cambuk terhadap 12 pelanggar kanun syariat Islam. Eksekusi cambuk berlangsung di halaman masjid Baitur Rahman, Sinabang. Meski dalam guyuran hujan, lokasi eksekusi cambuk tetap menjadi perhatian banyak khalayak di Simelu. Para terponis dicambuk 6 kali hingga 18 kali setelah dikurangi masa penahanan. Eksekusi cambuk dilakukan setelah keluarnya putusan dari Mahkamah Syariah setempat. Sementara dari Sukamakmur Nagan Raya dilaporkan Kejaksaan Negeri Nagan Raya bersama Dinas Syariat Islam Jumat siang melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 8 orang pelaku maisir. Prosesi pelaksanaan hukuman cambuk berlangsung di Komplek Masjid Baitul Kiram Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala. 8 penjudi dicambuk masing-masing sebanyak 8 kali. Sedangkan pemilik rumah dicambuk 15 kali karena turut menyediakan sarana berjudi bagi masyarakat. Sudarlun, personel Polsek Syah Kuala Banda Aceh Jumat siang meringkus 2 penjambret di Simpang Tungkup, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Kedua pelaku berinisial RJ 18 tahun dan SA 18 tahun, warga Kuta Alam dan Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, sempat kabur setelah menjamret tas Fitri Mandasari 26 tahun, wanita warga Ruko, Kecamatan Syah Kuala, Senin malam lalu di kawasan Lingki, Banda Aceh. Kapolsek Syah Kuala, KP Ashari Hendri mengatakan setelah gagal menjamret tas milik Fitri, akibat kejadian dan kedua tersangka jatuh di lokasi kejadian, RJ dan SA memilih kabur ke daerah Sare, Aceh Besar. Namun warga yang sempat menyaksikan aksi pelaku menemukan HP yang digunakan oleh RJ jatuh di lokasi kejadian, sehingga HP itu diserahkan ke personel Polsek Syah Kuala. Ternyata HP yang jatuh dan dipakai oleh tersangka RJ milik rekannya AR. Ketika AR berniat mengambil HP itu di lokasi, AR dan rekan-rekannya langsung diamankan oleh warga setempat dan diserahkan ke polisi. Setelah memintai keterangan AR, akhirnya polisi berhasil meringkus kedua pelaku berinisial RJ dan SA di Simpang Gampung Tungkup, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 26 November 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadlun, wassalamualaikum.